كان من المكذبين الضالين. Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat. فنزل من حميم. Maka dia disambut siraman air yang mendidih. وتصليت جحيم. Dan dibakar di dalam neraka. إن هذا لهو حق اليقين. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. فسبح باسم ربك العظيم. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.